Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Selasa 14 Mei 2024 dibacakan Ardiansyah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita pagi dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa hari terakhir di wilayah Aceh Barat membuat jalan lintas Melabuh Weila, tepatnya di kawasan Ateng Tepat, Desa Layung, Kecamatan Bubun, menyebabkan terganggunya arus lalu lintas. Genangan banjir terjadi pada Senin 13 Mei 2024. Genangan banjir yang mencapai 10 hingga 60 cm ini lebih menyebabkan sulitnya kendaraan roda 2 melintas di daerah itu. Genangan air menutupi badan jalan sepanjang 400 meter dan kerap terjadi setiap tahun, sehingga kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana melalui Kabak Ops AKPM Nasir mengatakan akibat sulitnya warga melintas kawasan Ateng Tepat akibat banjir, personel Polres dan Polsek membantu mengevakuasi kendaraan milik warga untuk dinaikkan ke becak mesin agar bisa melintasi lokasi banjir. Disebutkan hingga Senin siang kemarin untuk kendaraan roda 2 dan 4 tidak bisa melewati jalan. Hanya mobil dump truk roda 6 yang bisa melintasi lokasi banjir karena sebagian ketinggian air mencapai 80 cm. Sudarlun, dalam kurun 2 hari terakhir perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Montala Aceh Besar menyalurkan sedikitnya 69 ton air bersih untuk beberapa titik di Kecamatan Lokna yang sebagian besar sumurnya kering selama musim kemarau satu bulan terakhir. Direktur Utama Insinyur Sulaiman MSI mengatakan penyaluran air bersih ini menindaklanjuti arahan pejabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto untuk memberikan bantuan air bersih kepada warga Kecamatan Lokna yang mengalami krisis air. Ia mengatakan penyebab krisis air bersih yang dialami warga Kecamatan Lokna dikarenakan debit air yang tersedia tidak mencukupi untuk disalurkan ke wilayah tersebut. Hingga saat ini perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Montala terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Sudarlun, seratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan Aceh berdemo di depan kantor Gubernur Aceh Banda Aceh pada Senin kemarin. Aksi yang didominasi mahasiswa Universitas Syekh Kuala atau USK menyikapi dugaan korupsi pengadaan benih ikan kakap di Badan Reintegrasi Aceh atau BRA. Anggaran untuk proyek ini mencapai 15 miliar rupiah. Para mahasiswa dalam spanduk yang mereka usung dalam orasi mendesak agar dugaan korupsi dalam pengadaan benih ikan kakap diusut tuntas dan ketua BRA dicopot dari jabatannya. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan USK Batra Adi Putra mengatakan sebagai mahasiswa perikanan pihaknya menyayangkan kasus tersebut. Hal serupa juga dikatakan Koordinator Lapangan Syahril Ramadan. Ia mengatakan pihaknya memberi waktu satu minggu kepada PJ Gubernur Aceh untuk mencopot Ketua BRA. Sudarlun, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simelu hingga batas akhir pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Simelu dari jalur perseorangan atau independen tidak ada yang mendaftar ke KIP Simelu. Demikian disampaikan anggota komisioner KIP Simelu Herman Manureng SH menjawab serambinews.com pada Senin kemarin. Dengan demikian sudah dipastikan bakal calon bupati dan wakil bupati Simelu hanya ada dari jalur partai politik. Hanya saja saat ini baru satu parpol yang telah mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada calon bupati Simelu, yakni dari Partai PAN. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Direktur Jenderal Dirjen Imigrasi Silmi Karim memastikan pelaksanaan Mekah rute untuk pemberangkatan jamaah haji berlangsung lancar. Dalam pelepasan kloter pertama JCH yang berangkat dari Bandara Adi Sumarmo Solo pada Minggu 12 Mei mengatakan Dalam keterangan tertulisnya kepada serambinews.com, Silmi hadir mengecek kesiapan petugas imigrasi dan pelaksanaan kerjasama Mekah Rute. Dikatakannya pada tahun 2024, 114.186 jemaah calon haji dari Bandara Keberangkatan Soekarno-Hatta Jakarta Adi Sumarmo Solo dan Juanda Surabaya memperoleh kemudahan fasilitas pemeriksaan keimigrasian prakedatangan dari Otoritas Imigrasi Kerajaan Arab Saudi melalui skema Mekah Rute. Jumlah tersebut meliputi 47% dari keseluruhan JCH asal Indonesia yang berjumlah 241.000 orang yang akan diberangkatkan dari 13 embarkasi. Sudarlun, sebuah kontingen kecil dari Universitas Duck menentang kehadiran komedian pro-Israel Jerry Seinfeld yang pada Minggu 12 Mei berbicara dalam acara wisuda kampus tersebut di North Carolina. Sekitar 30 dari 7.000 mahasiswa meninggalkan tempat duduk mereka dengan meneriakkan kalimat bebaskan Palestina di tengah-tengah campuran cemoohan dan sorak-sorai. Sebagian di antara mereka melambaikan bendera Palestina. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola Hamas, mengatakan hingga Minggu, serangkaian serangan Israel ke daerah kantong itu sudah menewaskan lebih dari 35.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 14 Mei 2024. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudah tun, wassalamualaikum.